Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Baiklah para pendengar yang berbahagia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kali ini kita akan membawakan lagi surah Yusuf pada ayat ke-98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, Ya'qub berkata, saya akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini adalah menunjukkan bahwasannya identitas atau jati diri Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Ghafur, maha pengampun, Ar-Rahim dan maha penyayang. Maka dengan sangat tegas Nabi Ya'qub alaihissalam, yaitu orang tua Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya yang lain, yang mana Nabi Ya'qub alaihissalam tidak segan-segannya untuk mengatakan kepada anaknya, yaitu anak yang merasakan mereka itu bersalah atau mungkin mereka itu tidak merasakan, masih membahasakan di dalam firman yang sebelumnya, yaitu inna kunna khati'in, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah ataupun berdosa. Dalam arti kata, Nabi Ya'qub alaihissalam tidak segan-segan memohon ampunkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Nabi Ya'qub yakin kepada Allah Sang Maha Pencipta, yaitu dialah Maha Pengampun atas segala dosa kita, dan yakinlah bahwasanya Allah itu Maha Penyayang. Begitulah Nabi Ya'qub alaihissalam untuk memohon ampun agar supaya anak-anaknya ini menjadi tenang, tentram. Tapi walaupun begitu, dapat kita ambil pelajaran dari ini bahwasanya anak-anaknya itu merasakan selalu tidak tenang walaupun banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka di bulan puasa atau Ramadan yang begitu indah ini juga, kadang-kadang banyak pun nikmat yang Allah berikan, tapi tetap saja masih banyak orang mengingkarinya. Artinya tidak sepenuhnya mereka menerima, dan banyak juga di antara mereka juga menolak. Ada yang menerima, ada yang menolak. Inilah yang menyebabkan akidah kita, ketauhidan kita kepada Allah itu mengalami kemacetan atau kemandekan, karena banyak sekali hal yang perlu kita perbaiki di bulan Ramadan ini. Tidak sekedar menahan puasa dari lapar dan haus, dahaga ataupun yang lainnya, tapi kita harus banyak-banyak memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini sudah ada narasumber kita di studio, yaitu Ustadz Zainal Arifin, Ustadz Perdana kami, persilahkan. Terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Di sini ada di ayat 98 dan di sebelumnya di ayat 92 memberi solusi bagi kita bagaimana cara memohon ampun. Nabi Yusuf lebih fleksibel, lebih sederhana ketika dia melihat saudaranya telah merasa mengakui kesalahan. Maka dia mengatakan, la tasribal yaum, tidak perlu lagi saya mencerca Anda, tetapi yaghfirullahu lakum, saya memohon ampun dan mudah-mudahan Allah memohon ampun kepadamu. Sementara Nabi Ya'qub memberi alternatif kedua, saufa astaghfiru lakum rabbi, saya akan memohon ampun kepada kalian, tetapi tidak saat ini. Saya mencari momen yang tepat, saya akan sholat di waktu subuh berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya melakukan wudu dan salat sunat atau salat tahajud atau salat hajat atau apa salat apapun namanya. Jadi dua alternatif, yang pertama ketika ada orang yang mau minta maaf, kita maafkan langsung pada saat itu. Ada juga orang yang mau minta maaf, atau ketika kita mau minta maaf, kita lakukan wudu dulu, sholat taubat dulu, atau sholat tahajud dulu, baru habis itu berdoa. Dua-duanya memberikan solusi kepada kita, dan dua-duanya adalah baik, dua-duanya adalah jalan keluar. Yang paling penting adalah bahwa kita ingin bertobat dan memohon ampun, baik kesalahan kepada manusia ataupun kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang menarik juga adalah bahwa Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi memberikan penafsiran tentang kata sauba di sini, bahwa kata Nabi Ya'qub, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Sajianal, aku akan memaafkan kalian, tapi tidak sekarang. Kenapa pernyataan ini sampai keluar dari diri Nabi Ya'qub alaihissalam? Karena yang pertama, bahwa sikap dan tindakan dari saudara-saudara Yusuf, anak-anaknya itu, baik kepada dirinya maupun Nabi Yusuf, itu merupakan suatu hal yang hampir-hampir tidak dapat ditolerir. Kalau orang lain berbuat jahat kepada orang lain yang tidak saudaranya, itu satu hal yang mungkin biasa begitu. Tapi kalau berbuat jahat kepada saudara sedarah dan kepada bapaknya sendiri, tega untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti, ini tentu memberikan bekas yang jauh lebih mendalam, sehingga akhirnya kemudian terlontar ucapan Nabi Ya'qub alaihissalam, saufa astaghfirulakum rabbi, saya akan memaafkan karena begitu sakitnya. Jadi tidak sekarang ini, ya, perlu waktu untuk kembali merajut hati yang sudah terpecah-pecah, yang sudah terkoyak-koyak, perlu kembali untuk mendinginkan jiwa yang selama ini berada dalam suasana yang begitu sangat membara karena melihat sikap dan perilaku dari anak-anaknya sendiri. Yang kedua adalah bahwa ketika Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan saufa, saya akan memaafkan untuk jangka waktu yang lama, tidak sekarang ini, dengan tujuan adalah untuk mendidik saudara anak-anaknya sendiri agar mereka jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan. Kalau dimaafkan pada saat itu, khawatir Nabi Ya'qub alaihissalam mereka akan melakukan tindakan jahat kembali. Jadi menangguhkan pengampunan dan kemaafannya terhadap mereka dengan tujuan utama ini mendidik mereka agar jangan lagi melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang sama, yang itu berakibat tidak baik bagi diri mereka maupun bagi orang lain. Nah, yang ketiga adalah ketika mengatakan saufa astaghfirulakum rabbi, saya akan memaafkan kamu sekalian. Ini tujuannya adalah bahwa untuk menggambarkan, kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, bahwa begitulah beda antara orang yang tua dengan orang yang muda. Kalau Ustaz Janal tadi sudah menggambarkan bagaimana ketika saudara-saudara Nabi Yusuf berhadapan dengan Yusuf dan langsung dimaafkan, la tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Tapi ketika bersama dengan orang yang sudah tua, ini membutuhkan waktu, begitu. Orang tua itu sikapnya adalah tidak terburu-buru. Orang tua itu penuh dengan pertimbangan. Dan ini adalah salah satu bentuk dari kematangan orang-orang yang sudah semakin banyak memahami kehidupan ini, makan asam garam di dalam kehidupan ini. Jadi ada yang menarik di sini bahwa ketika seseorang berada dalam usia muda, dia tidak terlalu memikirkan orang lain untuk menghormatinya. Tidak perlu lagi harus dihormati aku, karena mungkin usia kita sama. Jadi pada saat seorang melakukan kesalahan, dia tidak terperangkap dengan rasa ingin dihormati. Tetapi kalau orang yang sudah berumur, maka pada saat orang lain melakukan kesalahan, dia merasa tertekan dengan dirinya yang harus dihormati oleh orang lain, sehingga akhirnya sikap yang dilakukan adalah dengan menunda atau tidak terburu-buru ketika memutuskan suatu permasalahan. Saya kira itu, Pak Julon. Iya. Kata-kata saufa juga artinya akan, gitu ya. Akan ini tidak langsung. Makanya banyak mufasir mengatakan bahwa saufa ini menafsirkan bahwasanya Nabi Ya'qub itu sengaja menunda. Maka dengan bahasa firman Allah Subhanahu wa taala, saufa astaghfirulakum, bahkan ada yang mengatakan sampai waktu subuh, menunda waktu pengampunan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka di samping kemarahan orang tua itu lebih besar ya, dari kemarahan para saudaranya itu disebabkan faktor yang utama, yaitu mereka telah melakukan dosa besar yang efeknya sangat membekas dalam diri ayah atau Nabi Ya'qub alaihissalam untuk jangka yang begitu lama. Jadi kalau kita melihat dan menariknya di sini adalah antara hubungan orang tua dan anak. Apabila anak itu dapat melakukan dosa besar, maka apabila dilihat oleh orang tua, efeknya begitu sangat mendalam. Apalagi dia itu terlalu lama untuk memohon dan meminta maaf kepada orang tuanya, maka itu akan membekas begitu lama. Allahu a'lam, apakah orang tua itu memohon ampunkan kepada anaknya atau tidak, kita tidak mengetahui. Karena Nabi Ya'qub alaihissalam saja sampai dapat menunda waktunya yang begitu lama. Sehingga inilah prosesnya, bahwasanya kebaikan itu akan tertunda karena kebaikan itu terletaknya dari kedua orang tua kita juga. Atau ridho orang tua itu adalah sangat tergantung kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila berhenti ridho orang tua, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala akan tertutup ridhonya, sehingga jalan begitu susah yang ia lalui, padahal banyak nikmat yang dapat ia laksanakan. Itu sajalah yang dapat itu sajalah artinya yang dapat ia laksanakan, sehingga tak ada perbuatan lain yang ia perbuat, sehingga perbuatan-perbuatan itu terus ia tidak merasakan hal itu disebabkan oleh tidak dapatnya ridho orang tua tersebut. Karena ridho Allah juga otomatis akan terputus. Maka dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan menegaskan apa? Menegaskan di akhir ayat, kata Allah berfirman, innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Ya'qub juga merasakan bahwasanya Allah atau Tuhanku sesungguhnya ia adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka sangat menyedihkan sekali apabila orang dapat menunda apa yang semestinya udah Allah gariskan, tapi mereka tidak dapat melakukan dengan baik hal tersebut. Ya, mungkin sedikit aja Ustaz Fadil. Satu hal yang cukup menarik bahwa Nabi Ya'qub alaihissalam menutup keterangan ini dengan innahu huwal ghafurur rahim. Artinya disinilah Nabi Ya'qub kembali mengajarkan kepada anak-anaknya tentang suatu rasa keyakinan yang begitu mendalam dalam jiwa yang ada dalam jiwa anak-anaknya, bahwa Allah itu maha pengampun. Tidak usah merasa cemas ketika kalian sadar, maka ketika kalian meminta ampun kepada Allah, Allah dengan tangan terbuka akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kalian. Ini menjadi suatu penghiburan bagi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan dosa, bahwa kepada kita semua, bahwa ketika kita pernah melakukan kesalahan, jangan takut atau jangan merasa diri sudah sangat hitam dengan dosa sehingga akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap membukakan tangannya dan Allah tetap menyambut baik setiap hambanya yang berusaha untuk datang menghadapnya dengan penuh rasa penyesalan dan diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik untuk menutupi kesalahan mereka. Saya kira itu. Iya, artinya jangan sampai kita menjadi orang yang ragu-ragu. Iya. Setelah dosa yang begitu berkepanjangan, setelah kita tidak mau memohon ampun kepada Allah, padahal Allah sudah mengatakan atas nama dirinya Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Tidak ada sifat yang begitu bergandengan yang Allah berikan namanya, agar manusia, hambanya, tidak menjadi orang yang ragu-ragu untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam kesempatan bulan puasa ini, Allah membukakan begitu lebar untuk bertobat, untuk melakukan kebaikan, agar kebaikan-kebaikan itu dapat menutupi segala dosa-dosa yang sudah dilakukan dan ataupun yang masih belum dilakukan agar tidak terlaksana. Maka sangat pentinglah kita inti dalam beristighfar sebagaimana yang sudah dikatakan tadi. Dalam ayat ini intinya adalah menyuruh kita untuk beristighfar, walaupun dalam cerita ini banyak dan berkepanjangan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara Nabi Yusuf alaihissalam, tapi Allah tetap membukakan. Janganlah kita menjadi seorang yang ragu sehingga kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.